السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, anak-anak yang berdoa bagi mereka itu, ketiganya lah. Yang ketiganya, ilmu yang diambil manfaat dengan dia ilmu. Yang ini di antara tiga perkara yang masyhur lah, yang ramai orang tahu. Kerana datang dalam hadis yang sahih, bila kita mati dah pun, tiga perkara ni dia tak putus. Tapi bukan tiga perkara ni saja. Tapi tiga ni yang masyhur. Nampak? Ada banyak lagi benda lain. Dia panggil masyhur indal awam. Yang masyhur, yang ramai orang awam tahu. Yang hak lain tu ulama tahu. Orang mendalami dia tahu. Tapi tak apalah, hak ni hak asas. Yang pertama itu Nabi kata, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin." Bila telah meninggal dunia seorang anak Adam, maka terputuslah oleh amalnya, melainkan daripada tiga perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang keduanya, ilmu yang memberi manfaat, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiganya, au waladin yada'u lahu. Baik, yang ni ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dengan ilmu. Maksudnya, bila kita mengajar orang ilmu yang berguna, manfaat ni bahasa, manfaat bahasa Arab, bahasa Melayu berguna. Berguna. Melayu, kadang-kadang dia jadi Melayu, manfaat. Jadi Melayu dah. Asal bahasa Arab, manfaatun, manfaat. Nah, jadi Melayu, manfaat. Tak ada manfaat amu ni. Tak ada guna. Benda yang berguna. Berguna kepada kebaikan lah. Dia bukan berguna kepada umum. Kadang-kadang berguna kepada kejahatan. Tak buat tu. Yang berguna kepada kebaikan, sama ada kebaikan tu dibahasakan kepada dunia atau akhirat. Kita ajar orang, orang amat boleh pahala. Tak betul. Contoh hak akhiratnya, kita ajar orang baca Quran. Dengan sebab kita ajar dia tu, dia boleh sembahyang, boleh baca. Nampak lagi contoh. Maka kita mati, dia sembahyang tu, dia baca dengan sebab kita ajar hari tu tu, nak boleh pahala kita. Walaupun lepas dia belajar dengan kita tu, dia mendalami lagi dengan guru-guru tajwid yang besar-besar, hebat-hebat lagi. Kita hanya ajar sebut je Al-Fatihah. Daripada tak boleh langsung boleh sebut, maka dengan sebab kita juga, dia boleh sebut Al-Fatihah. Dia semayang 10 tahun, 20 tahun, kita mati dah, boleh. Sebab tu tu ajar orang benda agama. Contoh benda dunia ni, kita ajar orang guru. Ini tak kait dengan akhirat guru. Kalau ada orang patah-patah, senang. Kita pun ajar dia. Dia pun pandai, dia buruk orang. Kita mati dah. Tok Mudin besar. Langgar di kapal raya. Faham? Mati dah Tok Mudin. Tinggallah anak buah kita. Dengan sebab kita ajar, dia buruk orang. Jadi ada anak orang patah, langgar di kereta, kita uruk. Boleh tak? Kepada hak ajar kita. Ada hak main bola, cabut lutut, nak suruh jalan semula, nak pergi kerja, boleh senang. Kita tolong uruk, masuk mula lutut. Boleh pahala juga. Bukan hak bangsa akhirat saja, hak bangsa dunia yang membawa kepada kebaikan. Kita ajar orang. Termasuk ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah tu buruk orang. Masuk orang patah ilmu fardu kifayah tu. Termasuk dengan ilmu doktor, ilmu pembedahan, ilmu kejuruteraan. Semua tu kalau kita mati, dia amat boleh pahala kita. Tak betul. Padahal kita tak semayang tak dia dah. Dia semayang lagi dengan sebab Fatihah kita ajar. Boleh pahala juga. Dalam Fatihah kita dang bismillah je. Nak esok nak mari sambung mula alhamdulillah kita pun mati. Dang ajar bismillah ya murid kita. Dia pun selama mana dia baca bismillah dak putus boleh amal ke kita. Nak tutup. Jadi banyakkanlah amal-amal seperti ini, mudah-mudahan bila kita mati dak putus. Kalau seorang dua nak murid, takut-takut dia mati aje, murid kita putus niat. Nak. Dah kalau ajar dia jahat, dak putus kau. Kalau ajar orang dia jahat, dak putus juga. Nak. Sebab itulah bila ditanya kepada Syekh Atiyah Sakar, apa benda ni orang yang melakukan perkara yang jahat? Nak dilatihkan orang yang berlakon seperti berlakon filem, berlakon drama. Nah, dengan sebab kita latih ajar dia tu, dia pun pandai berlakon. Tak, hati-hati berlakon, peluk anak dara orang tu, peluk bini orang ni dengan sebab berlakon. Maka kita mati dah, sifu. Boleh juga dosa dalam kubur. Free dia panggil. Dapat free. Nah, ataupun maknanya kita ajar orang nyanyi, dia pun nyanyi, nyanyi yang haram lah, bukan nyanyi yang harus. Nyanyi hak haram. Dan sekarang ada ni guru menyanyi. Nah, dipanggil Akademi Fantasia. Tak, dia ada guru dia. Ada ustaz dia. Ada ustazah dia. Hak ni bagian lughah, hak ni bagian tarannum. Nah, hak ni bagian bagian retak tempo, makulat dia. Faham? Nak betul dengan sebutan nyanyi. Jadi tok guru mati dah hak ajar nyanyi. Anak murid ni siapa boleh buat 5-6 belah album. Laku kan? Tiap-tiap kali anak murid dia buat dosa menyanyi di khalayak ramai, tok guru boleh attack. Dia ke dalam kubur. Nak menengung lah, lapau-lapau tang ke tokak. Nah, lepas tu, tengoklah. Kita nak ajar benda apa? Nak ajar benda molek, nak ajar benda jahat. Nak, ajar orang cara-cara pecah rumah orang. Mati dah tok guru. Nah, anak buah dari sini, ada pecah rumah orang dari ni atas tu. Boleh ke tok guru? Tok guru senyap dah dalam kubur. Sekali curi, sekali katok dalam kubur. Pasal dia tukar ajar. Nah? Lepas tu orang yang tinggal keset nyanyi, keset belakang, hak haram lah. Selama mana orang sayang, dia boleh cek saham. Walaupun mati dah. 40 tahun dah mati. Dah, bintang filem ni. Tapi filem dia main lagi. Dalam TV. Sandiwara dia akan tunjuk lagi. Sekali tunjuk, boleh saham. Boleh kuah gula dalam tubuh. Nah, kalau buat benda jahat. Dah dalam lakonan dia, dia mati 40 tahun dah. Lama joget hari tu. Bila dia joget sama. Nah, joget ni, dancing ni, main ke puan kelak pelayang, puan kelak malam. Tunjuk lah dia ni. Dalam filem. Nah, dalam filem. Filem tahun 50-an memang kelak malam. Peluk orang tu, peluk orang ni, joget situ, joget sini. Mayak boleh attack sahang. Padahal 40 tahun dah tanang. Tak? Orang yang rakam suara dia baca Quran. Tak? Dia tinggal, dia mati dah. Orang beli kaset dia, orang buat dengar. Dia ngaji, CD ke apa, boleh pahala attack. Banyak orang dia, suara dalam Quran, dalam kaset. Kalau dulu Syekh Basit, Syekh Mahmud. Nak, kori-kori terkenal ni, ribuang lagi lah. Dia mati dah. Suara dia ngaji orang pasang. Tiap-tiap kali orang pasang, sama ada pasang saja atau buat tadarus, buat belajar, dia mati boleh tak. Tutup. Nak. Lepas tu kalau ada buat kaset-kaset yang nak pakai awal, pilih-pilih apa semua, nak. Munah bakar api lah. Nah, bakar api. Takut jadi kita berlarut tang. Kita mati dah. Nah. Kalau begitu, hendaklah kita yang sebelum mati ini berikhtiar dan pisah. Pisah ni usaha beri hasil tiga-tiga ini atau salah satunya. Jadi kita hendak mati lagi ni, kalau boleh, biarlah salah satu daripada tiga ni tak apa dah. Yang pertama, kalau boleh tiga-tiga, iaitu kita buat sedekah jariah sebelum mati. Ada orang nak buat surau, kita beri piti. Ada orang nak beli tanah, nak buka pondok, kita sedekah. Kita tanah banyak, kita beri orang sebidang. Buat masjid, buat surau. Tak, hak sedekah. Ada orang susah, kita beri baju, beri pakaian, beri kasut, beri makanan. Mudah-mudahan, kekal lama, tak, kita dapat. Yang kedua, apa benda ni? Ilmu yang kita ajar kepada orang, biar ramai sikit kita ajar, biar tak ajar banyak pun, biar tak habis suti Quran, ajar orang baca Fatihah saja tak apa dah, biar ramai. Nah, kita mati dia baca boleh cek kita. Yang ketiga, biar ada anak soleh. Anak soleh. Anak soleh ni anak yang beriman dan Islam. Bukan yang rosak akidah. Imam Nawawi kata, walaukan fasiqah. Walaupun ada buat dosa. Tapi dia kira anak soleh juga. Dia orang beriman, orang yang Islam. Nah, sebab nak cari orang beriman dan Islam, tak ada buat dosa, nak cari di mana? Tak ada orang soleh. Nah, ni mesti ada orang yang mengerjakan dosa dah kita manusia. Tinggal anak lagu tu. Kalau nanam beradik, jeng kering susah itu. Nah, nanam beradik ni tak ada rapang. Kita tengok, tahu dah. Nak, umpamanya, dah reti nak buat benda. Kalau ada orang mati lah, anak-anak kita dah reti nak capur, dah anda. Mayak-mayak anak kita dah anda. Tak usah kata nak mandi mayak. Tak usah kata nak baca telking. Nak ikut orang tahlil dah anda. Ada anak kita, enam beradik. Nak, berat tu kalau kita mati bila-bila. Berat, menenang. Nah, jadi pesan lah, biar anak kita, mak rempik sekalipun, pesan. Kanak. Nah, suruh dia baca doa semua kalau kita mati. Biarlah dia tak jadi tikmah semayang-mayang pun. Nah, biar dia tak jadi orang alim so pun. Nah. Ha. Tapi doa lah ke ayah. Jangan lupa kalau ayah mati. Pesang itu kanak. Kalau boleh 5 waktu sehari semalam pas semayang. Nah. Mak Nabi katalah kan. Awwaladin salihin yada'ulah. Atau anak yang soleh. Maksud soleh beriman dan Islam. Akidahnya sahih. Dia berdoa kepada kita. Kalau anak tu lebih kuat beragama, lebih baik kita tinggal. Kalau tak ada anak, nikah dah, doktor kata mandu. Hijau pun memang mandu. Banyak orang mandu pulak nikah. Dah boleh anak. Neh? Dah dekat nak pisah dah, berobat. Carilah anak akak. Ada budak-budak mengaji ke? Kau nampak duduk kuat nak mengaji agama, nampak juruh molek. Panggil ayat molek nak buat anak akak. Berilah batu angin 100 ke sebulan. Kalau kita tak ada anak. Mudah-mudahan. Ingatlah. Jasa pok ni. Jawab mu anak kak. Baca doa kalau pok mati. Macam anak kita tau. Dia gitu. Ni dok. Tengok udak-udak. Tak layang tu. Tengok saja gitu lah. Tengok udak-udak. Dia nak tiba. Tak. Nak pergi mengaji agama. Berarti lah kereta. Kalau 10 yang ambil. Tak minum air. Dia gitu. Kurang-kurang. Tak. Dah kita dah ngaji dah anak kita. Ngaji doktor lah ke. Anak orang lain ngaji pondok. Duduk dalam keadaan susah. Kita senang lenang anak kita. Biar 10 yang. Nak. Biar 5 yang ambil tambang. Biar 10 yang ambil kita. Nak. Dia gitu. Cara dia. Kalau-kalau tidak ada bekal yang dibawa sendiri, dia kata. Kalau tak ada bekal sendiri lah. Kalau ada bekal sendiri banyak, tak perlu dah orang lain. Tak perlu sedekah jariah dah lah. Nah, tak apa dah lah. Tak ada anak pun. Tak apa, tak ada orang. Banyak sangat amal soleh yang dibuat untuk dia seorang tu. Itu lain kira. Masalahnya kita banyak dah amal soleh. Nah, katakan banyak lah. Banyak pula. Kek hilang. Takut hilang lagi. Nah, amal kita ni dia boleh hilang. Amal kita ni harta. Harta. Harta ni macam dalam dunia. Kita jaga, kita sayang pun. Dah orang nak curi. Ni curi dah orang. Amal kita boleh curi tak? Boleh. Dah kata dah. Pateri apa semua dah lina kacak. Tu. Kalau kita tak buat. Tak langgar peraturan. Kalau kita langgar peraturan. Amal kita orang ambil balik. Umpamanya kita duduk buat zalim ke orang. Dalam kehidupan kita. Habis licin amal puasa kita, zakat kita, haji kita. Buat nyanyi korang. Duduk fitnah korang. Duduk mengunduh korang. Siapa susah habis anak beranak orang. Tak. Rapah tanah orang. Sodok umur orang. Allah tu amalan akan kena ambil. Beri kepada orang yang dia buat zalim dalam dunia itu. Nah, kalau banyak pun habis. Apatah lagi sedikit. Nah. Dan juga tidak hasil mana-mana satu dari tiga itu, maka terjilat-jilatlah dan kena seksalah. Susah kita. Amal sendiri pun tak ada. Hak tiga ni pun tak ada juga. Dia kata terjilat-jilat. Maknanya bohong lah, butir mata. Akhirat lagi. Tak ada modal. Macam kita kali ni. Kalau dia kata tak ada kemewahan harta benda dunia, tengok orang senang, tengok saja kan. Nak lalu, tengok ke mata saja lah. Tengok saja kan. Nak beli, ada piti. Nak akhirat lebih lagi. Tengok orang lain senang di alam barzah, kita belalak mata-mata. Tak ada amalan. Orang dulu-dulu dia buat telaga. Dia buat telaga, dia gali telaga, orang mandi telaga dia. Dia tinggal, dia mati dah, tukang buat telaga. Nak? Dia mati dah. 50 tahun dulu, tak ada lah dia. Telaga dia ada lagi. Orang mandi, orang berhenti minum air, ikut pandang lah. Banyak boleh pahala ke dia. Nah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Nabi SAW pernah bersabda, sab'un tajri lil 'abdi wa huwa fi qabri. 7 perkara masih berjalan kepada seorang walaupun telah berada di alam barzah. Yang pertama, man 'allama 'ilman, orang yang ajar orang lain ilmu. Yang kedua, au kariya nahran, orang yang gali parit, gali sungai. Neh, buat parit, orang dapat ambil parit dia buat guna untuk minum air binatang dan sebagainya. Au hafara bi'ra, orang yang menggali telaga. Dia mati dah, orang minum air telaga dia boleh pahala. Au warasa nakhla, orang yang menjirus tanam-tanaman. Au bana masjidah, orang yang membina masjid surau. Nah. Au warasa mushafa, atau orang yang meninggalkan Quran. Dia meninggalkan Quran, dia mati dia tinggal Quran. Dia beli Quran 10 juz, dia buh masjid. Dia mati, orang baca Quran yang dia beli, boleh pahala. Satu huruf, satu pahala. 10 huruf, 10 fadilat dapat. Fatihah, 156 huruf. 156 pahala. Setiap Quran tamat orang baca, tak tahu berapa juta. Nah, ha, boleh pahala. Kitab-kitab kita tinggal. Nah, ayah nanda kitab. Kak Tok Guru beli buku. Beriman pada hari akhirat. Beriman kepada malaikat umpamanya. Nah, kitab musalli ke apa. Pok pun mati, tinggal kitab. Nah, ha, kitab tu anak pula buat ngaji. Nah, umpamanya boleh pahala. Nah, ha, dah kita bayar anak tinggal kitab. Nah, ha, tinggal benda lain. Pok mati dah pok. Dah tinggal buku benda banyak. Buku kereta banyak. Nah, buku motor banyak tinggal. Mak tinggal URTB ada 2 tahun. Ah ha, dak. Ha, anak ambil baca pula, mak kanjar kena katoklah kubur. Pasal apa? Majalah tu haram. Majalah URTB tu haram, majalah yang kena laknat. Majalah mangga, majalah apa benda ni hai. Sebab dalam itu benda yang Nabi laknat, iaitu pembukaan aurat, pendedahan aurat, menunjukkan bentuk tubuh perempuan dengan bermacam-macam gaya. Nak. Jadi ada di rumah tu bakar api lah. Neh, mentara kita hidup lagi. Kalau sayang sangat tamu bakar, buat buku buah pisang. Jadi buat buku kau tengok kau ladang. Nah, ha, ni buat buku si lemak. Nak kawan ni beli si lemak. Buka daun lek dalam si lemak, makan tak apa lagi, habis si lemak tu bit. Faham tak? Era pazira. Hu. Belalak mata Tok Ilah. Ha. Ha. Ha, majalah macam tu jangan tinggal. Neh. Ha. Parok kita susah lagi. Neh, kita mati dah, kita tinggal benda dak pakar rawar itu, gambar-gambar dak pakar gitu, kita susah pula. Nak, hak susah hak kita cari sendiri, pak bertamu-tamu dah. Susah hak sabik ini pula. Dan orang-orang lain makan minum di hadapan kita seperti yang jatuh pada tiap-tiap malam Jumaat. Dikembalikan roh-roh kepada kubur masing-masing. Dan disampaikan sedekah dan amalan orang hidup kepada mereka itu. Seperti telah meriwayat oleh setengah ulama akan hikayat-hikayat. Hadis yang meriwayatkan bahawasanya balik roh-roh ke rumah. Tengok keadaan anak-anak yang masih hidup. Hadis ini adalah dhaif, bukan hadis sahih. Neh, walau bagaimanapun hadis dhaif, Kata Imam Nawawi, boleh kita riwayatkan untuk targhib wa tarhib, nak menggemarkan orang kepada akhirat atau nak menakutkan orang daripada lupakan akhirat, boleh. Neh. Ha. Hadis-hadis demikian hanyalah lemah pada sanadnya sahaja, tetapi sah pada maknanya. Kerana Allah Taala tak mustahil boleh kembalikan roh ke rumah masing-masing. Neh. Ha. Macam yang disebut dalam kitab Daqaiqil Akhbar, hadis itu hadis dhaif, dan sebagainya disebut dalam kitab apa ni, Kashful Ghummah, hadis yang balik ke rumah ni juga hadis dhaif. Walau bagaimanapun bukanlah hadis maudhu', boleh kita cerita untuk menggemarkan orang kepada memperbanyakkan amal akhirat. Di roh ni memang naik ke langit. Roh orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan hukum Allah, yakin dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, dibawa naik ke langit. Naik ke langit. Dua perkara naik ke langit di pihak kita. Yang pertama ruh, yang kedua doa. Kita tak mati lagi, kita berdoa, doa kita dibawa naik ke langit. Kita mati, ruh kita dinaikkan ke langit. Melainkan ruh orang yang tolak Islam, tak naik ke langit. Lepas tu jangan lawan Islam. Faham? Lawan ustaz tak apa. Lawan tok guru boleh tahan dia. Lawan Islam yang dibawa oleh ustaz, yang dibawa oleh tok guru. Ha, berat. Dan mana yang melawan tok guru? Aku lawan. Aku lawan bukan bab hukum. Bab buat pagar belakang rumah aku. Ha, tu lain. Tak? Ha, tu lain. Ha, tu tak libat masalah roh tak naik ke langit tu. Nah, sebab dan bawa Islam ni kalau menatang pun kita kena ikut. Betul tak? Qadhi besar kata hukuman berzina RM500. Ha. Kambing kata 100 rotan. Kat mana nak ikut? Nama dia tanya. Nama dia? Abang Yih boleh? Abang Amir ni? Nama tak ingat tau. Haa, Abang Awang. Haa. Nak ikut Qadhi, nak ikut kambing? Ikut kambing? Haa. Bukan dia ikut kambing, dia ikut kebenaran. Faham lagi? Tapi kambing tak cakap. Tak? Haa. Maknanya kalau Qadhi besar dengan serban besar jok riang, jabuh labuh selerek, dia fatwa hukum berzina RM500. Kambing negeru. Fatwa. Tak pakai kebang pun kambing negeru. Pakai kopi sudu ke. Faham? 100 rotan. Kita kena ikut kambing. Bukan ikut kambing. Kena benarkan apa yang dikatakan oleh kambing. Kalau kambing cakap. Ha, dia tangga tu lah. Baru beriman kita. Apatah lagi kalau ulama hok kata bercanggah dengan orang jahil. Orang jahil kata 500 ya, ulama kata 100 hutang. Kita ikut ke orang jahil. Allahu Rabbi, nak leleh duan ni dekat giroh. Nak hubuh duan ni. Nak tolak kebenaran. Dia tak kira kebenaran daripada siapa-siapa. Orang yang tolak kebenaran takabburun, ulama kata takabbur. Nak takabbur besar butir sawi, Nabi kata miskal adzarrah. So butir sawi ya. Dah masuk ke surga. Dah masuk dah. Nak? Ha. Kena ikut kambing, ne? Bawang? Ha. Baru ni siang amat kambing mampu. Ne? Di duyung, kena kurung. Ha. Pasal dah benar lepas. 5 hari 5 malam. Kalau kambing boleh duduk lepak tak mau belakang tu atas beteng. Dada orang nak main musung kat, kena kurung. Nak? Pasal takut orang putih kejut tengok. Oh, what is that? Kejut tengok kambing ke bawah. Tak. Ni kurung kambing. Naknya ke dia. Kambing kata, aku nak tengok ke. Ha. Dan banyak juga ulama' berlaku mereka itu di atas sampai pahala daripada yang hidup pada yang mati. Ha. Jadi masalah ni masalah khilafiyah. Tak. Ha. Dan tafsil. Bukan semua tak sapa, bukan semuanya sapa. Nak, ada banyak amalan. Doa, ijma ulama' sapa. Istighfar, ijma ulama' ulama' sapa. Yang ada khilaf, masalah baca Quran. Masalah tahlil. Nak, Ha, masalah kita mengaji kubur waktu berlaku khilaf. Tak payah balah lah. Nah? Ha, tak payah balah. Nah? Ha. Kalau doa, nas yang qata'i. Kalau buat haji untuk orang mati dah, nas yang qata'i. Soreh dah siapa. Kalau puasakan mak ayah yang telah mati, waktu nas. Ha. Ha, masalah baca Quran untuk si mati itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Ha. Ha. Ataupun kita semayang ada pahala semayang kepada si mati, itu berlaku khilaf. Nah, tak usah cara lah, bukan nak cara hak khilaf sini. Ha, ni cara hak masalah kematian. Memang kalau di bawah umpamanya mengaji Quran kemudian dihadiahkan kepada si mati, maka kata jumhur ulama, insya-Allah siapa pahalanya kepada si mati biiznillah, dengan izin daripada Allah tu. Tapi tengok, janganlah kita semata-mata bercadang hak orang kiring jua. Ha, jangan buat cadang hak orang kiring saja. Betul lah jumhur ulama kata, kalau kita mengaji Quran hadiah kepada si mati, kalau kita ikhlas tidak ambil upah, nah, ha, pandangan jumhur ulama siapa si mati dengan izin Allah. Tapi jangan buat cadang itu. Ha, aku tak apa, aku tak beramal pun. Ha, aku bitih banyak. Aku suruh orang ngaji kubur aku. Ha, jangan buat cadangan gitu. Nah, ha, takut Tuhan tak terima. Bukan wajib terima. Nah, kalau Tuhan terima bacaan orang hidup untuk kita, alhamdulillah. Dan kalau Tuhan tak terima, 60 kali khatam tak jadi apa. Masih hidupnya bertungkus lumuh menghalang daripada tertegaknya Islam. Dalam hidupnya dia bermandi peluh, khabak pokok, khabak tiang, jangan winai Islam. Dalam hidupnya daripada muda sampai tua, dia sentiasa memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Tak cakap nak ngaji lah kubur dia. Ha. 16 kali khotam ni walik tak jadi aku. Nah, ha, sebab tu kita semua kena kasih ke Allah, kasih kepada Rasulullah, nak ke agama. Dalam nak ke agama, dalam kasih ke Allah, dalam kasih ke Rasulullah, banyak salah silap kita buat. Ha, hak tu hak boleh kita pakat-pakat tolong. Nah, tapi dah hidup dak kasih ke Allah, dak berahi ke agama Allah, nak kemeng lagu mana? Ha, ngaji boleh ngaji. Nah, ha, boleh ngaji. Nah, orang duduk atas kubur pagi petang siang malam tak ada masalah. Nah, tapi dalam hidup tak percaya dengan hukum Quran. Nah, dia kata hukum Quran tak sesuai, tak maju, zalim dan sebagainya. Hukum Allah ni tak patut ikut dah, tak molek dah. Tak cakap nak tunggu kubur kan. Nah, tak cakap nak tunggu kubur. Eh, jangan main dalam barzah. Tak usah kata roboh masjid, tak usah kata sodok surat, tak usah kata rapah rumah orang, tak usah kata rapah tanah orang, tak usah kata wak punah anak orang. Bak kecil je kena dikain. Lepas tu malah nak basuh. Semayang. Tuhan tak terima kena azab lah kubur. Bak kecil lalu. Kecil tak pala orang. Ha, bukan orang tengah bersuara dia naik ke atas-atas rumah. Cekil. Bukan itu. Tak, dia kecil seorang dia je. Nah, dia buat lebih kurang. Air kecil basuh lebih kurang. Tak tangga. Kena dipeha. Kena diletup. Nah. Semayang. Tak sah. Semayang dalam keadaan haram. Ataupun kena tubik air kecing sikit, biar malah rasuh pakai semayang juga, kena azab dalam kubur. Bukan kisah. Tak. Bukan kisah. Sikit je. Neh. Bukan tuduh orang berzina. Bukan tuduh orang lewat. Usul lembek-lembek dah. Bukan maknanya rombok rapah mutus ikan orang, kereta orang. Tak. Bukan tupuh darah orang. Kisah. Kisah air kecing. Nah, Nabi kata dah, tanazzahu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu au kama qala, bersih-bersihlah kamu biar suci daripada air kencing. Nabi kata kerana kebanyakan daripada kena azab dalam kubur adalah daripada kis air kencing. Kencing baru bakti je menolong dia kataklah kubur bakti. Faham? Haa, tu kan? Dah kalau nak bunuh orang, nak rapah harta benda orang, nak ropok sama orang, orang cari leluh-leluh dia tukar kobek rumah orang, nak lari. Nak? Haa? Hak tu tak tahu. Kisah seorang tak terlibat dengan orang, kena azab dalam kubur. Siapa Nabi pun repih, pelepoh kurma, Nabi pun cocok, ne? supaya mudah-mudahan direngankan. Nah, jadi ringan. Mana kena azab. Nah, nanti bau kicin. Kalau-kalaulah demo kirim sampai mujulah. Demo tu. Demo. Ha, demo. Bukan demokrasi. Demo ni demo lah. Bahasa kita ni demo. Tahu tak? Mereka lah. Mereka itu. Awak semua. Lah. Ha, demo. Ha, bukan demonstrasi kan? Ha? Dia kata jangan kita harap bila kita mati lagi orang tolong ngaji. Jangan harap gitu. Jangan pakai awak cadang-cadang gitu. Kalau-kalau demo kiring, siapa wujud lah. Kalau orang dia, kalau orang kita mati, orang tolong ngaji, orang mari baca kubur kita, lepas tu siapa kita? Wujud lah, kalau gitu. Kalau-kalau tidak, kalau tak ada orang nak ngaji, kalau kita upah dia orang pesan dah, tapi orang ngaji Tuhan tak terima, sebab tak wajib siapa kita? Dengan biiznillah, izin daripada Allah. Dan kalau Tuhan tak izin, tak. Maka terjilat-jilatlah hendak kirim surat atau telegram pun tak sapa dah. Ha, dia kata. Bila kita dengar duk lagu bu tengok mana dak sapa ni, padahal aku suruh dak orang ngaji 10 orang. Tiap-tiap malam ngaji. Sebulan 2 kali kotang sapa selama berpuluh-puluh tahun selama habis dak habis hati aku. Mana ni dak sapa bersekali mayat dalam kubur lagi. Pasti nak tulis surat ke orang tukang ngaji kubur. Nak telegram. Telegram tu macam telegram. Ha. Jangan baca telegram. Ha? Telegram lah. Ha? Bahasa kita. Ne? Ha. Nak mesej dah boleh tau. Kita senyap duduk dalam kanda tau. Kalau-kalau sangat banyak harta yang ditinggal sekalipun, maka tidaklah bertambah, melainkan susah. Ha. Tambah susah. Susah di sini dapat dicari, susah di sana buat gimana? Nak buat gimana? Gimana tu baca? Mim nun alif. Susah di sini dapat dicari. Maknanya kita susah di dalam dunia, kita boleh pisah. Nah, tak ada kerja, cari kerja. Boleh kerja, tak ada kerja banyak pun, kerja sikit. Nah, tak ada kerja mahal, gaji murah boleh. Nah. Tak ada rumah nak beli mahal, sewa. Sewa pun mahal, numpang motor tua. Faham? Numpang. Nak sewa pun tak rot dengan tu. Nah. Masa minta itu, mesti dih lagi minta. Dan ni ke mana ni yang duduk rumah kita nak main? Nah. Padahal dia kena bom. Mesti dia sewa lagi minta anak dari orang. Ini masjid 10 riyal sejam. Faham? Boleh sewa. Dah nak pergi minta anak orang takkan 15 jam. 10 riyal sejam. Kali 2 jam, baru 20 riyal. Faham? Kalau comel sikit, 200 hari. RM200. Masjid lapu bulat. Sewa, pergi minta anak orang. Dah mak tengok masjid lapu bulat. Allah. Hak kilah bibir kurang telaruh tiru kembang gantung. Faham? Orang mari tengok-tengok nak minta anak tak ada lagi. Natu hak molek sekali hak palpah ondaka. Faham tak? Neh, hak ni mesti mari minta. Jadi selalu. Pakata pula ada apa-apa. Neh, pada beli maiden kita. 3-10 riyal. Faham? Boleh jang saya hadiah. Neh, mesti sewa. Nah, kabar manager bank kontraktor Kuala Lumpur apa semua. Nah, nikah bersekali dah hari mesti. Mula orang pinjam kena curi dia orang kereta. Nah, batu kena tipu kontrak dak boleh projek. Nah, tipu buat lari di partner dia macam-macam lah, buat lari titik. Main duk kapung pihak di rumah, duk motor tua. 6 bulan dah, bahan nasi dapur mu. Tak. Dak kata lah. Baju panas saja takut. Dak pakai buah tapal bau itu. Neh, pandang muka. Amak tengok macam sedih pun. Dia siasat dulu hak dia sewa ke hak dia sungguh. Nah, ni banyak sangat. Bukan kata dak boleh tapi kena jangan kita terpedaya. Nah, kita dak rasa hak dia sungguh dah dia sewa. Neh, sungguh ni kalau kita kaya sungguh kita buat miskin dak ada wisaran anak. Dak percaya tu ya? Kita ada kereta masjid Pak Boh. Umur 13 buah kompong. Nak main projek stadium. Nak. Ha. Projek stadium 6 juta, 20 juta. Tak main daki-daki jambang. Lokal-lokal macam JKK. Tak main gitu projek. Projek besar. Nak. Tapi kita nak pergi minta anak dara rumah orang. Kita pakai KFTK. Ha. Pakai lipat pun lain sebelah. Biru sebelah, kuning sebelah. Lipat. Ha. Ha. Pakai piyah sikit. Pihak buruk-buruk pakai neleh gitu. Ha. Ha. Minta anak lari orang. Nah. Baju orang cari buruk-buruk sikit. Hak bandar. Nah. Ha. Kata kijam dia kerja gitu. Ha. Apa. Lalu. Musim cedung-cedung. Nah. Ha. Kalau pok dia tanya. Mok dia tanya tak. Ha. Musim-musim. Ni antara kadang-kadang. Beruk sikit beruk. Kita naiknya. Ha. Gitu. Nah. Mak dia kata ginilah. Tak apa tak sama hari balik dulu lah. Kita kabarlah semula. Kita kabarlah jadi tak jadi. Nak kata tak jadi siang sangat. Faham? Tak boleh kira takutnya lepas beruk ada bomoh. Faham tak? Ha, jadi pergi balik dulu lah orang dah. Terus betul. Oh, tengok nyupak sekarang. Bahasa tak reti bahasa. Tak ada lagi menantu aku. Naiknya. Faham? Dah. Abang tak terima. Tak cari buat. Ha. Biar kaya pun. Dah muka. Mari dalam keadaan susah. Nah, ha, ini kena tipu lebih. Nyamuk belaka. Nah, sandiwara belaka. Jadi kalau susah di dunia, boleh pisah, boleh beki. Kena buang kerja. Oh, dah. Ha. Kena buang kerja. Bukan kena buang kepala. Kalau buang kepala, mati kat kita. Nak buang nyamuk, buang kerja lah. Ha. Kerja kapong. Musim-musim yang main patah, dia duduk. Kerja kat rumah tu. Nah, tak ada masalah. Jadi atu. 30 jam malaman. Tak ada fikir sangat nak makan. Welfare. Dah nak naik kereta tak ada. Dah kereta tak ada. Basikal minta meja KK. Buat tu lah. Nah. Ada mari slow ini. Nah. Nah, banyak. Dok susah ni. Susah di sini. Buat gemana. Nak buat guana. Kalau dalam alam barzah dah mati dah susah. Nak buat guana. Nak susah dalam kubur nak buat guana. Anak ramah tak jadi agawan. Harta bertambung-tambung pun tak jadi apa. Maka dari sini mana-mana saudaraku yang pandai berfikir dengan fikiran yang baik. Hendaklah merenung-renung fikiran. Gunalah fikiran. Nak terambil kita akal. Maka berasalah serta menyerta. Menyising tangan baju berhadap kepada beri berbekal bagi barzah dan akhirat. Kita kena fikir. Kehidupan kita dalam dunia ni memang kita fikir sama dah. Cara nak cari makan, cara nak bayar api, cara nak lepas sewa rumah, cara nak isi minyak kereta esok lusa, cara nak boleh buat. Hak tu fikir sama dah. Nak fikir hak akhirat tak. Bukan kata suruh lupa dunia dah. Kita dah susah-susah dunia. Kita duduk dalam dunia dah. Susah apa? Hak dalam dunia dah. Maka kita fikir hak alam di hadapan sana. Iaitu alam akhirat. Perjalanannya sangat jauh. Hak pergi tak balik seorang. Nak tok nyuk kita, tok nyang kita, pok kita, topi kita, tok dara, mok dara, toki dara. Tak balik seorang. Gisnyak belaka. Nak. Ha. Kaya-kaya lagu mana pun tinggal rumah. Ada kereta tinggal kereta, ada bini tinggal bini. Itu pengajaran. Aku ni di juga. Cuma lambat atau bangat je. Tak dulu kediam. Kan Nabi suruh kata kan. Kalau kita pergi kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Salam sejahtera hei penduduk kubur. Wa inna insya'Allah habikum lahikun. Aku ni insya'Allah dengan kamu akan bertemu juga satu hari nanti. Mana? Mu masuk dulu aku turut ke belakang lagi. Nah. Jadi biarlah perjalanan kita tidak sebagaimana perjalanan yang lepas-lepas. Iaitu perjalanan kosong daripada bekalan amal. Rugi saja. Nah. Ha. Biar ada hadir dekat masjid surah. Tak cari makan sama-sama dah tu. Nah. Ha. Pagi petang dah tu. Nah. Ha. Nak makan dia lagi kita. Nah. Ha. Benda lagi tak makan lagi. Tak dalam hidup ni benda lagi tak makan. Ketang makan lagi ketang. Makan dah. Ketang tak dia makan. Tak aje makan ketang. Oh. Nah, abang-abang makan lagi. Udang? Hah? ikan, daging, ayam, makan mereka. Kuih tiaw, makan dah. Makan dah. Nasi api sama. Apa? Makan lagi. Apa kuah panjang? Apa kuah? Ah, boleh dah, bang-bang itu. Mana makan mereka dah? Kita nak cari akhirat pula. Ada belaka lah kita. Tengok-tengok belaka dah. Orang nyanyi tengok dah. Orang nyanyi dengar dah. Orang belakang pun tengok dah. Orang main sokang pun tengok dah. Orang main mengapi pun tengok dah. Ada belaka dah. Rumah ada bini, ada anak, ada tok, ada cucu, ada natu, ada. Basikal ada, kereta ada, lori ada, bas ada. Steruang ada. Ada benda je lah. Akhirat lah pula. Cari harta. Nak? Ha, sikit sebanyak. Iaitu biarlah kita berserta menyerta sising tangan baju. Ha, sisi lengang. Bukan sisi lengang nak bahan orang. Ha, sisi lengang ni maknanya. Kita start selalu dah. Buat kerja akhirat. Nah, ini majah yang cakap bukan hakiki. Kalau hakiki kena sisi sungguh. Tak, maknanya segeralah. Nah, itu cari ikhtiar kehidupan yang berpanjangan. Ikhtiar akhirat dipanggil. Cari bekal. Nah, ha. Pasal pok suku, anak suku, bini suku, laki suku, tok suku, cucu suku. Akhirat ni suku-suku. Dunia ni dia beramai-ramai. Sekali pagi ada nikah kahwin, habis mari. Tak, dia kumpul ramai-ramai. Dah, tok mari, pok dara mari. Hak duduk sengah besi mari, bukit besi petang lagi. Hak duduk luyang burung mari. Hak pulak kambing mari, pulak sengga mari. Nah, tapi kalau dalam kubur, ramai anak-anak pun seorang situ lah. Nah, kubur Perdana Menteri ke, kubur agung ke, kubur presiden ke, seorang itu lah. Nah, kan masa orang baca talking dia kata kepada mayat kan, kalau hak jenis pak baca talking. Nah, dia kata ya Idris. Ha? Wahai Idris, nampak wa'lam annal mauta haqqa, ketahui dan yakin sesungguhnya mati itu benar sekarang ni. Nah, mu kena yakin. Mayat ni mah yakin. Wa anna dukhul al-qabri haqq, dan sesungguhnya masuk di dalam kubur seorang diri itu memang benar. Benar. Nah, ha, kita tahu nah alam barzakh, tapi dengan ilmu. Yakin kita dengan ilmu. Bila kita mati, kita ditinggalkan dalam gelap kubur, tengok dengan malaikat rumah muka wanaki dengan bermacam-macam ulur kala kegelapan kubur, ha, maka dipanggil ainul yakin ini. Nah, tengok sendiri. Dan kalau kita rasa hakul yakin sebenarnya. Nah, waktu kita gunakan ilmu yang kita ada untuk kita sampai kepada darjat ainul yakin. Seolah-olah kita telah sampai ke alam barzah. Insya-Allah Taala, kerana tak sudah kali-kali dengan tidaknya. Tidak ana, tidak berbekal. Hidup dah ada bekal akhirat dah sudah. Dan memang kita tak sudah sini. Nah, kalau berlomba berhenti tengah jalan, tak jadi. Sudah tu. Orang berlomba lari berhenti tengah jalan. Tak cik itu. Ni kat tali tu. Jauh lagi. Kan masa orang berlomba kat desa kan. Patah. Dia pun tembok. Pong. Masa pong tu habis. Depan belaka. Boleh pati nak duduk depan. Dia ambil gambar kamera. Dan masa tu kira. Nombor satu. Dah. Karang. Kat tali karang. 3 jam lagi. 20 batu. Barulah. Pusing sampai kot kapur laut. Balik semula tak renung. Sampai batu buruk. Barulah. Nah. Dia kira pemenang. Dah kalau dapat tengah jalan. Balik rumah dah. Oh, tu bukan pemenang tu. Berhenti tengah jalan. Tak menang. Mana kita tak sudah dengan kehidupan dunia. Ada dua lagi stage. Iaitu stage barzah dan yaumal kiamah. Atau alam mahsyar. Nah. Nak suruh orang lain sambung pula. Dah boleh. Dia bukan berganti-ganti 800 meter. Kita seorang kena habis daripada awal sampai kaki. Nak perjalanan berlari atau berjalan tetap kena pergi. Daripada alam arwah ke alam rahim, tubik ke alam dunia, berlari pula ke alam barzah, bangun di padang mahsyar untuk menuju destinasi yang terakhir, surga atau neraka. Dengan tidak tak boleh, tak ada bekal tak boleh. Mesti ada bekal. Sebagaimana tak boleh tak ada bekal dunia, kena ada bekal. Susah kita kalau tak ada rumah. Numpang rumah orang susah. Tak? Tak usah kata duduk 2 tahun rumah orang. 3 malam ni lain macam dah tuan rumah. Kan bukan orang lain, adik-beradik sendiri ni balik. Adik-beradik sendiri. Nak? Kita pergi nepang rumah adik kita, dah kita susah. Nak pergi Kuala Lumpur, nak atur anak kita masuk sekolah jururawat. Tak ada tepat nak tuju rumah adik. Dah adik dia ni jadi doktor. Laki bini, tupang rumah adik. Waktu turun barang, nak 5-6 beranak, akak ngebik-bik. Masuk dalam bilik, dengar adik kita, bini dia bleber. Bini dia kata, adik ipo kita kata ke adik kita, buat hari belakang ngetuk mu, ngepok dalam mu, mari tidur sini. Faham tak? Kita dengar kan. Memang kita akak mula bik bola kereta sembuh lagi. Padahal dok malam ni, buat hari belakang lah kita, ngayang itik orang hidup sini. Ada jenis gitu? Ada. Dah laki dia kata mana laki dia? Allah jangan gitu ya. Jangan gitu. Jangan gitu, kita semua lagi habis. Dia kalau bini kata gitu, sekuk lagu ni. Kalau sayang lagi tu, sekuk lagu ni rendang lah meseng. Apa benda dah kerti bahasa ni. Adik-beradik aku kan ni, wajib hormat lah anak beranak suami. Jangan cakap lebih kurang, walaupun kita peci lagu mana pun, walaupun kita tak kenal, jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Kita tak kenal, kita sipar dalam hati. Dia wajib, bila kita kahwin dengan seorang suami, perempuan dia kena hormat habis keturunan suami dia. Tak kira kat mana-mana, pok darah dia ke, pok kaki pe kuda ke apa, kena hormat. Hormat mana, jangan cakap lebih kurang, jangan nak pandang lebih kurang anak beranak suami, tak boleh. Lagi pula tak berapa hari mesti meninggal dunia. Tak berapa hari lagi. Tak apa hari lagi. Awak apa hari hidup? Angga-angga. Tak tahu. Yalah. Dalam 50 tahun kita. Dah. Sayang tak isteri? Isteri sayang. Tak sayang. Guana gini. Apa dia bagi tau? Ada bagi? Membaloh lah sekarang. Tak sayang bini guana. Sayanglah bini isteri kita kan. Kita sayang lebih sekali Allah dengan Rasul. Lepas tu sayang isteri, sayang anak. Dia kena sayang. Kita benda kena sayang. Tak boleh tak sayang. Tak. Cuma yang paling atas, sayang Allah, sayang Rasul. Dia gitu. Sayang tak? Sayang tak? Sayang tak? Sayang? Malu benda. Sayang. Ikhlas lah tu. Jangan malu. Ikhlas. Dia baru sayang. Sayang isteri. Kena sayang. Takdir kata marilah satu hari. Assalamualaikum Cik Awang. Abang Awang pun tubik. Waalaikumsalam. Apa ya ni? Kita sudah pergi tengok. Saya Izra'i alaihissalam. Mari nak ambil nyawa. Debor. Debor tak? Tak debor? Buat hebat. Malah aku nak tanya. Kata lah debor. Jadi tak reti tak mau dia jawab. Kata lah debor hati. Ada pula tak debor. Bisa benar. Malam dia kabur kaku lah orang. Tengok terapik pun naik kuning lah hidung-hidung. Kalau kata Israel. Tak debor-debor lah. Nak ambil nyawa ni mari. Cuma oleh kerana abang awang ni orang ikhlas no, Tuhan beri pilih. Nak ambil nyawa abang awang ke ambil nyawa orang rumah isteri. Abang awang nak jawab ke ni? Ikhlas. Ambil siapa dulu? Jawab kan? Isteri dulu. Dengarlah orang puan. Dia kata dia sayang bini dia tadi. Tapi bila nak ambil nyawa, suruh ambil nyawa bini dia dulu. Bertuah punya laki. Aduh. Dah boleh percaya kau. Orang lain-lain pun gitu belaka. Kalau mari tanya suruh ambil bini. Dah boleh percaya belaka ni. Berat danang. Kau boleh percaya pun lebih kurang. Kita seorang ikut. Dan kelebihannya bagi mendapat kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Nak, soalan pertama nak masuk tanda sunat tutup kepala. Orang yang pakai topi sudu atau cap dikira dapat pahala sunat tutup kepala atau tidak? Ha. Jawabnya, ya, kalau kita masuk tandas, sunat kita tutup kepala. Bukan wajib, sunat tutup kepala. Dia kata dia kalau tutup dengan topi sudu atau pakai cap. Cap tu lah, main baseball. Ha. Ha. Dikira dapat pahala sunat tutup kepala atau tidak? Jawabnya ya, dapat juga. Nah, ha. Kerana bukan mesti jenis tutupan itu, tapi perbuatan yang dikira. Perbuatan tutup. Nah, tak usah kata tutup dengan kek. Nah, ha. Kita tutup dengan cetong boleh. Tak ada arah nak tutup, ambil gayung ada takal tu, buh tak gini. Faham? Ha. Tak apa-apa, tutup juga. Kalau dulu-dulu, dia repih hey, daun keladi, daun petik. Dia nak masuk tandas, kalau dua-dua. Dia buat tak perlu. Tak. Ha. Kita guana pula ayah haji ni. Mai dah utik pula. Tak. Ha. Rupanya nak masuk tandas. Dah. Ha. Tak ada masalah. Ha. Gantung bubuh kat tandas se, bubuh paku se, bubuh topi se. Tak. Ha. Dulu duduk buat lawa sangat topi ni tersempah. Tak. Ha. Dia ni bagi yang pakai awak berok dah dah. Tak ada masalah topi sudu. Ha. Ha. Yang kedua, apa hukum makan dan minum sambil berdiri? Makruh. Menggunakan tangan kiri? Makruh. Di dalam tandas asyadul karohah. Lebih-lebih lagi makruh. Nah, ha. Kerana perbuatan yang ditunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, makan dan minum sambil duduk. Melainkan pada satu peristiwa, Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Kerana air zam-zam itu duduk dalam guriba bekas yang tergantung di pada dinding rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi nak akak waktu rum no, nak duduk satu ha guriba ni kulit binatang besar, gantung itu minum sambil diri gitu ah. Tak, ha tu. Kalau lain minum dan makan duduk. Ha kita belajalang ya tak. Ha belajalang eh. Neh, beli kacang se, belajalang. Makan kacang, kacang rebus. Tak, jalan bandar makan belajalang. Lambung lah tu. Uyang-uyang kali. Neh, ha. So imam yang kedua, menggunakan tangan kiri makruh. Seorang budak datang mari makan dengan Nabi, tangan kiri. Nabi kata ya gulam kul bi yamini, makan dengan tangan kanan. Makan di dalam tandas lebih-lebih lagi bersangatan, kerana la yaliku bihi, tak layak langsung dengan makan minum dalam tandas. Nak dua pekerjaan tak boleh se ya. Tandas ni tempat keluar, bukan tempat masuk. Ni keluar masuk, atas masuk, bawah keluar. Tak juga orang ni. Neh. Ha. Tengah keting minum air, tapping. Dia keting. Ha tak. Dah berok lama sangat, biasa dah ni. Kalau sakit perut ni memang lama duduk dalam jambau. Tubik sikit-sikit najis. Kalau asuk sendok, mana? Faham? Ha. Dah juga orang belaka. Adakah dapat pahala kerja sebagai guru sekolah kerajaan? Ini kerana si guru tersebut sudah mendapat gaji. Kadang-kadang bukannya ikhlas sangat pun niat mereka. Hanya sekadar nak makan gaji je. Ataupun terpaksa jadi guru sebab tak ada kerja lain. Baik. Orang yang niatnya benar dapat pahala. Walaupun pekerjaan itu berbau dunia. Tapi benar dan pekerjaan itu tidak haram, boleh pahala. Walaupun ada gaji. Sebab gaji ni bukan guru saja boleh ambil gaji. Ustaz boleh. Ulama boleh. Mufti boleh. Para imam boleh. Ini pandangan jumhur ulama. Mengharuskan makan gaji pada kerja-kerja yang berkait dengan agama. Ni cikgu je, lebih-lebih lagi boleh makan gaji. Tak? Ha. Tapi betulkan niat lah, jangan niat lain. Nah, niat nak menyampaikan ilmu kepada anak watak. Itu boleh pahala. Biarlah pada asalnya memang kita tak ada kerja, tak ada Allah, minta cikgu boleh. Ha, sekarang kita perbetulkan niat. Tak? Ha, mudah-mudahan gaji yang kita dapat menjadi ibadah. Bercampur gaul laki perempuan tempat pesta atau hiburan adalah haram. Macam mana pula tempat ceramah? Kerana saya dapati memang ada berlaku pencampuran. Pencampuran yang disengajakan tempat ceramah tak boleh juga. Tapi kalau kerana bolok wak kali muntah ni, orang tidaklah puang lek ni, laki lek ni, dak jenis orang tua, jenis orang tak pandai baca, jenis orang jadi nak tengok pakai langgar-langgar jadi bolok wak gitu. Itu dak haram. Cuma itu kelemahan daripada orang individu masing-masing. Dan nak kata majlis itu haram tak boleh. Nah, majlis itu haram tak boleh. Majlis yang haram ni dia memang sedia untuk capur laki puan. Majlis itu haram. Majlis yang tak haram ni dia buat pisah dah. Tapi orang ni dah reti. Nah, hak puan hidup kat laki, laki hidup kat puan. Tulis dah. Muslimat lek ni, muslimin lek ni. Adalah tak reti baca. Nah. Ha. Apakah pula hukumnya aktiviti perkemahan pengakap yang diadakan di sekolah? Adakah ini bercampur gawa antara lelaki-lelaki dan perempuan? Dia kena pisah, asalnya kena pisah. Bila kita yang jadi penganjur, kita bertanggungjawab. Bila kita tak pisah, jadi capu dok laki puan pengakak ni. Tapi kalau kita pisah dah, kemah puan belah ni, kemah laki belah ni, malah lagi masuklah kemah puan. Faham? Dengan sebab dengan kita tak tahu, kita tak tanggungjawab lah tu. Kerana kita pesan dah. Dah, itu silap. Mana peserta lah pula. Nah, tengok keadaan. Apa hukumnya kita melintas di hadapan orang yang sedang menunaikan solat? Di masjid ini saya sering melihatnya. Tolong jelaskan. Kita payah agak jawab ringkas-ringkas. Maknanya kalau kita tak dapat tidur, terpaksa kena lintas depan orang semayang, seperti orang semayang depan itu, maka hukumnya tak mengapa. Tapi kalau kita boleh lalu kot lain, jangan lintas kot depan orang semayang. Lalu nak pergi mana tu kita lintas nak mengerjakan semayang. Kalau nak keluar daripada tempat semayang, tak boleh lintas. Kalau tak ada jalan, kena tunggu. Habis dah semayang, nak lintas tak boleh. Nah, bukan nak semayang, nak balik masuk dalam kereta. Ada orang kiri kanan, tak boleh lintas. Apa jadi pun tak boleh lintas. Hukumnya haram. Tapi nak masuk semayang, orang pergi duduk depan pintu pula dah. Depan ada pergi kosong. Lepas dia lintas ke depan orang. Nak pernah kasar. Waktu tak salah. Dan syarat orang kata haram lintas ni orang yang tak pakai sejadah. Ataupun tak ada garisan. Atau tak semayang ada dinding atau tiang. Dia semayang kat tanah lapang saja. Kita lintas tak haram. Tapi kalau pakai sejadah, kita lintas ke atas sejadah haram. Lepas tu kalau kita habis dah. Soh yang pertama. Soh yang kedua bangun tambah rakaat. Kerana masbuk. Biasa orang pergi lintas ke depan soh belakang. Jangan. Kita nak tubik, lintas ke depan orang wirid. Orang wirid tu kita lintas ke depan. Faham? Bila tubik. Kenapa kau lintas ke dalam, ke belakang, ke orang tengah tambah rakaat? Tak boleh, ya? Nah, kerana Nabi kata sesungguhnya kalau kita bererti tak lintas di depan orang semayang selama 40 tahun pun kita sanggup. Daripada beratnya menanggung dosa, lintas ke depan orang semayang. Nah. Ha. Dan orang yang kena lintah ni dia sunat menahan tangan waktu itu. Kita semayang, orang nak lintah waktu itu tangan. Nah, Nabi kata, tahan tangan. Bila dia nak lintah juga, tahan dah, nak juga. Maka tolak pada tengkuk. Tolak kat tengkuk, pegang tengkuk, pium waktu itu. Nah, guli batin. Nampak? Tapi tengok orang lah. Dalam kitab, dalam bab kisos, masa kita tolak, bukan bab semayang, bab kisos. Bila kita tolak orang lintah depan semayang, patah kok. Patah kaki. Tak ajik kaki. Pasal Nabi kata. Tapi kalau patah kita tolak orang, nak berebut beli boruku, kita tolak orang. Patah kaki kena kaki. Kena bayar video. Dia. Faham? Tapi kalau orang lintah depan kita semayang, kita tolak. Oh. Tolak patah kok. Patah pinggang. Patah siku. Dengan sebab kita tolak. Tak kena kaki. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Nabi suruh tolak kan? Tak. Bapa dia suruh tolak fa'innahu syaitan, kerana dia dah sekat dah nak lalu juga, dia adalah syaitan. Neh, tapi kita nak tolak, jangan hak so dia kita. Neh, biar cek pada kita. So dia kita malik tunggu belakang tu. Nah, kita tunggu lapuk wisuti natang ni tolak aku ni. Neh, kena tengok kot lah. Neh, bakal cok tua kita jangan tolak. Serta-merta putus tunang. Nah, JKK tak tahu. Faham? Sebab tu khatib baca khutbah, kita dilarang berkata mana pula kalau kita menggunakan bahasa isyarat seperti meletakkan jari di mulut kita supaya mereka yang berkata-kata tersebut diam. Tolong jelaskan. Al-Imam Nawawi panjang lebar sebut masalah ini dalam kitab Syarah Muslim. Maka hukumnya harus. Tapi jangan sampai berulang-ulang kali. Dah jangan bising sangat, buat gini. Nak? Buat gini. Nak? Sekali dua lah. Nah, maknanya kalau kata diam, larau pula. Nah, dibenarkan buat gini. Ini syaratnya. Nah, gini bunyi ke. Cakap lagi. Gini. Nah, gitu. Nah. Tapi jangan banyak kali lah. Gini pun cakap kau tak raya. Susah ke kita-kita lagi. Nak dengar khutbah, hanyut habis. Yang ketiga, saya telah menziarahi seorang perempuan yang sudah lanjut usianya. Suatu hendak balik, perempuan tersebut telah mengulurkan tangan untuk mohon maaf dengan saya. Apakah boleh saya bersalaman dengan beliau atau bagaimana? Tolong jelaskan. Baik. Orang perempuan yang sudah lanjut usia, tak tahu lanjut macam mana. Tak, mana kalau kita umur 15 tahun, perempuan umur 50 lanjut juga. Tak, perempuan ni biasanya 45 lanjut. Nah, dia suka. mutak lain ni. Ha, abang-abang ni power sungguh. Omong lanjut. Neh. Jadi bila gapuang yang batal ismayang kita ada tangan boleh bersalaman. Ya, jawabnya boleh bersalaman kalau kita ni adalah mahram dia. Boleh salam. Tak macam tuk dara kita boleh. Nah. Ha. Dan kalau bukan tuk dara bukan mahram kita perempuan ajnabi boleh juga bersalam walaupun muda boleh boleh dengan pakai sarung tangan. Neh, ha belapik. Tak ada masalah. Neh. Ha, dah dia waktu nak salam ngak, kita pun lapik kain tuala. Tak boleh salam sebenarnya, tak boleh salam. Dia laki-laki perempuan yang bukan mahram dia bukan salam. Dia cukup dengan beri salam, assalamualaikum. Tak, kerana Nabi tunjuk dah contoh masa bai'ah peristiwa yang sangat penting lelaki sahabat salam dengan sahabiah perempuan Nabi dah salam. Cukup dengan perkataan. Nak ajar kita umat dah salam dengan orang puan. Biar tua sekalipun. Tak. Ha. Sebab tu bagus orang puan dia kerja dia pakai satu tangan. Dia kerja pam minyak pakai satu tangan. Takut nak Allah piti setuh lelaki. Bagus dia. Nak kerja di kedah-kedah setengahnya lah. Hak warok dia pakai satu tangan. Nak takut setuh. Neh. Ha. Apakah hukum seorang makmum yang baca solat terlalu kuat hingga mengganggu makmum dan imam? Berlaku khilaf di kalangan ulama yang baca kuat sehingga terganggu imam. Kata setengah ulama haram, pendapat yang kedua makruh. Nah. Soalan seterusnya. Apa beza Islam hadari dengan Islam yang Nabi Muhammad SAW ajar? Oh, beza jauh sangatlah. Islam Nabi Muhammad SAW mengharamkan arak dan judi. Sekarang boleh arak dan judi. Beri lesen guna. Islam yang Nabi Muhammad bawa haram. Maknanya konsert-konsert liau. Cakup, jatang, tini, joget, atau tak. Islam hadari boleh. Banyak sangat beza. Nak. Ha. Islam yang Nabi Muhammad SAW bawa. Enak menjenayahnya. Iaitu hukum hudud dalam Quran. Ha, ni, ha? Enak yang ditulis oleh manusia. Banyak sangat. Nah. Ha. Situ beza. Yang kedua, kalau masjid dulu dirobohkan macam mana pula amal jariah orang-orang tua dahulu. Batulah jangan kita roboh berhenti orang. Amal iaitu kata pendapat yang paling ramai di kalangan ulama khusus takat roboh tu. Batu jangan roboh orang. Tapi niatnya yang benar itu berkekalan sampai kepada kiamat. Dia ada dua pahala bila kita buat masjid. Pahala diri bangunan masjid tu sahaja guna. Pahala niat kita tu buat masjid tu. Maka pahala kita niat buat masjid tu dia berkekalan ada mau molek. Nah, jadi hak diri masjid orang tak guna dah, roboh dah, putus hak tu. Tapi hak kita buat masjid tu, pasak kita buat masjid tu tak putus. Hak tu sajalah hak ada. Neh, ah waktu haram kita pergi potong amal jariah orang. Neh, kalau kita tahu tanah ni surah ni untuk nenek kita itu wakaf muluk, sekarang kita buat wakaf rasmi. Tak. Ha, jangan kita pergi jual apa sebenarnya putus wakaf tok nenek kita. Wakaf ni kita pergi jual haram dah. Tapi dah tak ada surat, kita tahu cerita je memang dia wakaf, kita pergi jual dosa lah kita. Dikerak jariah orang. Umat Islam hari ini berada dalam kegelapan. Adakah kerana makanan yang meragukan halal haramnya? Neh, dia kata umat Islam sekarang berada dalam kegelapan memang. Neh, ramai-ramainya dipanggil gelap. Tapi gelap dia lagu ni, gelap dalam terang. Gelap dalam terang. Rumah terang, tapi dia tu gelap. Gelap gambar orang ni. Orang dulu rumah gelap, orang terang. Orang dulu-dulu kan pelita ayam, baca Quran, nang juzuk semalam bang. Maknanya, dia terang, rumah gelap. Kita rumah terang, orang gelap gugu. Nah, pasal apa gelap? Kerana makan makanan yang halal, yang halal haramnya meragukan. Ini sebahagian daripada kemungkinan sebab ni. Kerana makan haram ni, kalau kita sengaja pun gelap hati, tak sengaja makan pun gelap hati juga. Banyak benda yang menggelapkan hati. Tak, dengan menengok kemungkaran, dengan mendengar kemungkaran, dengan bercakap perkara dosa. Tak, sebenarnya Nabi sebut jelas tiap-tiap kali anak Adam buat satu dosa, satu titik hitam kat di hati. 10 dosa, 10 titik. 20 tahun dah buat dosa, bayangkanlah gelak tak gelak hati. Nah, jadi kita bersihkan semula dengan sabun zikir. Yang keempat, apa hukumnya orang Islam yang menyokong pemimpin Hindu Hindra? Oh, ini dah ada jawab dah. Tidak boleh jawab dia ni. Nah. Apa pandangan tak golongan kita mengurang minat hantar anak-anak ke sekolah agama yang kita buka? Dua sebab. Yang pertama, kerana tidak tahu kelebihan sekolah agama. Tak tahu kelebihan dia. Nah. Yang kedua, maknanya tidak yakin dengan ilmu agama ataupun maknanya kurikulum-kurikulum agama, tak yakin. Dengan sebab pendedahan ataupun environment kesekitarannya terlalu banyak mengejar keduniaan. Nak adik-beradik, pok dara, anak dara, sahabat andai, rakam jabat, cuma bercakap hak akademik, tinggi akademik, maka maka minda kita jadi tutup teruk dengan pelajaran agama. Hingga sekolah agama pun tak minat nak tahu. Sekolah tu bukan orang lain, bukan untuk diri, untuk guru sendiri kita yang tukar rasmi pun, kita tak tahu juga. Dan ni pergi tahu kat tuk guru buka sekolah, anak semuja, anak orang Bangladesh, dan anak Indung, ngaji pasti, ngaji Darussalam. Anak awak menyokong kuat, tak minat mana, banyak sekolah kebangsaan. Jadi kita kena betul balik, biar ada kesedaran balik. Lima beradik jadi doktor, jadi engineer, jadi adik kapal terbang, jadi pilot bah mini. Tak, seorang biar ada jadi ustaz, kurang-kurang atas sekolah agama. Biar gitu, bukan serma ustaz dah ke. Kalau serma ustaz dah ke, siapa nak jadi orang nadah hitam? Dengar tak ada ustaz belaka. Jadi betul balik, betul balik. Kita dulu mak ayah kita silap dah, duk kerja sangat sekolah belaka, tak ada seorang pun ngaji agama. Nah, kita betul semula. Neh, kalau anak kita lima beradik, kurang-kurang seorang atas sekolah agama. Neh, tak sabi bang, tak lapor je. Tak lapor tu hak indera kau, kenyang-nyang dah belaka. Dah, indu belaka. Neh, rendah atas raya, mana sembah Allah. Kenyang-nyang dah belaka. Pagi-pagi nauti tosi. Allah dapat. Nah, dah kita anak kita sekolah agama, lebih-lebih lagi Tuhan jamin. Ni orang ngaji sekolah kafir tu. Ini mesti kafir tu. Di Eropah, di Amerika, mana ada lapor. Dah anak kita atur kat ulama, tak akan lapor. Nak? Yakin gitu. Apa hukumnya buang air mani di luar farat? Kau mana pulak ni? Ini power ni soalan. Nah? Baik, tengok tujuannya. Yang pertama, tujuan dia. Kita tengok. Tujuan dia apa? Tujuan kerana nak menjarangkan anak. Kerana rapat-rapat sangat tak ada nak ambak. Hukumnya makruh. Nampak? Al-jawaz ma'al karohah. Harus serta karohah. Dia panggil al-azal. Iaitu keluar mani di luar rahim. Faham tak? Dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tak salah. Yang salahnya, bapa keluar rahim, mani keluar rahim, takut beranak, lapor anak tak cukup makan, keadaan ekonomi meleset. Hak tu haram kerana bimbangkan rezeki. Faham? Baik. Apakah hukumnya orang yang berbagi lapan daging korban? Ini bab dia. Bab korban lah tinggal ni tak? Ini bab korban. Baik. Danglah 10 minit bab korban. 3 keping kita baca bab korban. Apa hukum bagi lapan daging korban? Baik. Boleh bagi lapang. Masa mana tu? Bila jadi hak kita dah. Tak ada masalah. Tapi sunat bagi 3 je daging korban. Kita dapat sebahagian. Tak. Kita masuk sebahagian. Kita boleh daging tu. Sunat bagi 3. Orang paling miskin. Kita sendiri orang kaya. Nak. Kalau kita nak bagi lapang, tak ada masalah. Tapi dah hak lapang orang buat. Hak lapang orang buat tak usah. Kerana paling banyak 7. Tak boleh lapang orang. 7 saja. Lepas tu bila semula 7, lepas tu masa dia pisah, dia semula dia siang daging tu, dia capok-capok-capok buat jadi lapang. Nak buat jadi lapang, tak boleh. Pasal dia kena milik dulu tuang dia. Faham lagi? Kena buat 7 dulu. 7 tu 7 tuang. Kalau biasa 7 tuang, 7 tuang tu milik. Maka bila jadi milik dia, tuang dia nak beri ke orang miskin, tuang dia nak beri ke orang fakir, tuang dia nak bulan kereta wali rumah, baru sah gitu. Ni bagi 7 dah, 8 dah. 8 lebih ke? Lebih ke bagi bagian orang yang sembelih dengan tukang lapor. Tak boleh. Perbuatan itu adalah haram, merosakkan apa benda yang nilai ibadah korban kita. Jangan buat gitu. Beri 7 dulu tuang yang beli lembu. Lapang mana beli lapang. Orang beli seekor lembu. 7 orang saja. Tak boleh kosi lapang. Kosi 7. Bila kosi dah 7. Lepas tu dapat bahagian habuang masing-masing. Katakan 10 kilo seorang dapat. Lembu tu gemuk sikit. 10 kilo seorang. Tak. 10 kilo seorang. Dapat, bagulah. 10 kilo tu, kita nak beri kepada siapa-siapa yang kita berhasil nak beri. Situ baru sah. Nak beri tukar semelih sikit . Dapat, tapi beri tukar semelih, tukar lapor sama banyak dengan beri kepada orang yang hadir pada hari itu. Suku kilo seorang. Bukan atas dasar upah, hukumnya haram. Beri piti senang. Beri duit, bak beri suku kilo, tak puas hati. Orang potong kan setengah kilo, tak puas hati. Sikit je kata. Nak ampuh duit. Kata Sayyidina Ali kata, "Wanahnu nu'ti min indina." Kami beri akan tukang semelih, tukang lapor, harta hak ada kami sendiri, bukan harta daging korban. Beri piti senang, beri 40 yang bagi 2 orang. Nah, lepas tu we daging macam orang lain. Orang lain 10 kilo, dia 10 kilo. Dalam rajuk pasal dia mari gitu. Bukan kerana dia mari tolong lapar. Tak boleh. Jadi upah. Nah, beri 40 ya bagi dua orang, tukang sembelih dengan tukang lapar. Nah, dia 40 ya tak cukup kot, tang kepala lembu tak belakang. Biar menyandar. Nah, adakah boleh saya lakukan ibadat akikah korban pada ibu bapa saya yang telah meninggal dunia? Tak boleh. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, tak boleh buat untuk orang yang telah korban. Tak. Taklah kita yang boleh buat dengan wasiat daripada si mati. Dia kata kalau mak mati pergi, nak kalau dang musim korban, rebanglah seekor lembu ke mak. Mak pun tinggal harta, wajib korban. Tapi kalau mak tak tinggal harta, harta anak sunat korban. Faham? Tapi kalau tak wasiat lagu tu, kita pandai-pandai. Ni bagi hak mak kita ni yang akidah, tak sah. Ni pendapat yang muktamad, tak sah. Eh? Dan nak buat juga, nak buat juga korban untuk bagian kita orang hidup. Lepas tu niat hadiah pahala pada mak ayah telah mati. Boleh belaka. Soalan seterusnya. Bagaimanakah jika seorang itu tinggal di Kelantan tapi ingin korban di Terengganu? Adakah daging itu boleh dibawa balik untuk dibahagikan di sana? Seorang ibu nak korban, tapi bolehkah dagingnya diberi kepada anak yang tinggal di luar negeri Terengganu ini? Yang ketiga, ada setengah mengatakan daging korban tak boleh dipindah. Kalau begitu, bagaimana jika daging korban itu ditukar dengan orang lain? Contohnya, mak saudara tukar dengan anak saudara yang tinggal bukan negeri ini. Sila berikan penjelasan. Baik. Masalah daging korban nak pindah-pindah. Kita jawab tiga soalan ini untuk satu jawapan saja. Bukan memang benar dan ada yang salah. Yang benarnya, daging korban tidak boleh dipindahkan. Benar tu. Yang tak benarnya, bukan tak boleh langsung. Yang tak boleh ni, semua kita pindah. Tak boleh. Kita sembelih di kedai buluh ni, atas titiang baru kedai buluh ni, kita nak balik Kelantan. Habis sembelih sekor, sekor bola monik, balik Kelantan. Tak boleh. Hukumnya haram. Mesti kena tinggal sebahagian yang mentah untuk orang fakir di tempat negeri kampung yang darah lembu tu tupuh. Faham? Sebelah sini kena ada sebahagian. Patutlah orang bagi tiga senang. Bagi tiga, sebahagian tu orang miskin, hak tu tinggal. Sebahagian untuk kita, hak kita tu boleh buat balik. Hak tu boleh buat balik. Dah kalau kita tinggal situ semua, akhbar, kita buat macam Rasulullah, ambil sekadar setapuk tangan. Eh, ambil cekok daripada sekor lembu, nak 100 kilo, kita ambil 1 kilo je. Makan sekali makan. Itu yang paling akhbar, kerana hak lain sedekah. Lebih banyak sedekah, lebih baik. Tapi kalau kita tinggal dah untuk bagian orang miskin di situ, tempat kita semelih, hak bagian kita, kita nak buat balik, hukumnya harus. Deh? Baik. Ada dua lagi. Lembu diniat, lembu betina diniatkan untuk buat korban. Tiba-tiba lembu itu beranak. Dan anak itu telah dijual sebelum disembelih ibunya. Sahkah anak lembu itu dijual? Gini pula. Lembu tinya nak buat korban lah. Memang buat korban lah ni. Untuk buat korban. Tapi lambat lagi. 8 bulan lagi. Nak. Pasal baru habis musim gerbang. Nak. Lepas tu beranak lembu. Beranak sebelum sampai musim gerbang. Beranak lembu. Nyegi jual anak. Nah. Jawabnya. Duit hasil jualan anak lembu itu wajib disedekahkan pada orang miskin. Wajib kena sedekah. Neh, walaupun kita belanja dah pun, dah kita tahu dah ni, kita ganti balik. Katakan kita jual anak itu 400 ya. Nah, RM400 kena sedekah tu fakir miskin. Pasal sebenarnya, kalau kita niat kosak dah binatang, tentu dah nak buat korban, tiba-tiba ni pergi beranak, anak tu wajib buat sembelih korban. Sebagai korban. Dia mengikut mak dia. Tiba-tiba kita tak tahu ke hukum, kita pergi jual. Dia ingat mak saja. Ganti balik duit yang jual anak tu, beri pada orang miskin. Faham? Yang kedua, kalau kita kata kepada lembu. Kalau kita kata kepada lembu kita. Memang dah. Lembu ni nak buat sembelih ni. Dia kata ke lembu dia. Lembu nak buat sembelih lama ni. Dia kata. Dia bagi cakap ke lembu. Wajib ke kita sembelih sebagai korban lembu kita itu? Jawabnya tak wajib. Kalau kita kata nak buat sembelih, tak wajib buat korban. Yang wajib sembelih, iaitu kita kata nak buat korban. Baru wajib sembelih. Dia ada beza nak sembelih dengan nak buat korban. Sembelih umum, korban khusus. Lembu ni saya nak buat korban tahun ni. Wajib sembelih. Kali makan sikit kita tuang dia. Faham tak? Lembu ni nak buat sembelih, tak wajib sembelih. Pasal sama macam kau nak jual pasal. Sembelih jual pasal sembelih. Sembelih tak ada. Ha, bukan korban. Korban ni sembelih takarrub lillahi rabbil alamin untuk dapin diri pada Allah, ambil sunat Nabi Ibrahim. Itu korban. Sembelih tak mesti korban. Sembelih nak menega sembelih kau. Jadi kalau kata nak sembelih saja, tak tak jadi binatang korban lagi. Tapi kalau kata tak nak buat korban, kena korban yang wajib jadi nazar. Yang ketiga, bolehkah bolehkah ke boleh dak? Boleh dak buat korban untuk anak-anak kita dengan duit kita? Ha, pula dak. Korban untuk anak-anak sunat, tetapi tidak untuk anak-anak yang masih kecil. Ha, dia gitu. Kita korban bahagian ni untuk anak kita hak dak balik lagi, maka tidak sunat. Hak balik dah sunat. Kita ada anak seorang balik dah duduk kolpo, kerja dia babah, kita telefon dia kena rebah bagi amu seorang. Balik lah tengok bagi amu ni. Tak? Ha, boleh. Sunat lagu tu. Anak cek-cek lagi, dak sunat. Dia buat korban untuk dia. Nah? Soalan terakhir. Bolehkah terangkan cara Nabi SAW sujud dalam solat kerana dinyatakan dalam kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i karangan Dr. Mustafa Qin bahawa sujud yang sempurna dimulai dengan meletakkan dua lutut, diikuti dua tangan dan kemudian dahi dan hidung. Tetapi kitab karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyatakan Nabi SAW turun untuk sujud dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Demikianlah diperintahkan oleh Nabi SAW dan baginda SAW melarang untuk menyerupai cara berlututnya unta yang turun dengan kedua lututnya yang terdapat di kaki depan. Ha, ini masalah khilafiyah. Dia kata dalam kitab Fikman Haji, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bugor sebut, sunat kita turun sujud lutut dulu. Baru tangan, barulah dahi. Tapi Syekh Nasiruddin Albani sebut pula, kalau tak silap dalam kitab dia Sifatul Salatin Nabi itulah yang kontroversi tu. Neh. Ha. Ka'annaka tara ilaiha, seperti mana kau lihat kepada solat Nabi tu. Ha, tu tajuk kitab kalau tak silap. Kitab Nasiruddin Albani yang cukup kontroversi.